Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة واجمعنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا يا ربنا ونجنا يا ربنا من الظلمات إلى النور. أعنا يا ربنا ala dhikrika wa syukrika wa khusni ibadatika. Allahumma ya Rabbana habib ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad waj'al li ya Rabbana hadhi dunya waj'al li dunya Rabbana fi aidina wa la taj'alha fi kulubina wa atina ya rabbana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Allahumma ya rabbana irzuqna tawbata qabla al maut wa shahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam kebaikan, bertemu di majlis mulia, di masjid, taman surga. Dan semoga ini adalah awal atau mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kita saat ini di majlis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa sebelumnya, kami akan bacakan satu atau dua atau tiga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan kitab Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-215. An Asma hadis diriwayatkan dari Sayyidatina Asma radiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qalat, beliau berkata, dhabahna, kami menyembelih ala ahdi Rasulillahi, pada zaman Rasulullah, farasan, kuda. Wa nahnu bil madinati, waktu itu kami lagi berada di kota Madinah. Fa'akalnahu, dan kami memakannya. Ini riwayat, ini hadis tentang hukumnya binatang kuda, hukum kuda. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kuda adalah termasuk binatang yang boleh dimakan. Dan inilah yang diambil oleh jumhur ulama dari madhab Imam Syafi'i, kemudian madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mengatakan bahwasanya kuda adalah binatang yang halal dimakan. Di sana ada juga madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik mengatakan makruh saja. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan haram, karohatat tahrim. Dalam bahasa lain haram, akan tapi Imam Abu Hanifah berbeda dengan dua murid besarnya yang bernama Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Yang perlu diketahui sudah, yang jelas bahwasanya jumhur ulama mengatakan halal. Lah ada sembelih makan, makan bareng nanti, bikin sate sama kuda. Baik. Baik, ini adalah tentang kuda. Wa ibn Umar radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma annahu sami'an nabi, beliau mendengar Nabi Muhammad yanha an tusbara bahimatun aw ghairuha lil qatl. Nabi SAW dari Sayyidina Umar, aku mendengar Nabi melarang untuk antusbar disekap bahimatun binatang atau ghairuha atau yang lainnya lil qatli untuk dibunuh. Maksudnya disekap, disekap, diikat untuk dibunuh, disiksa. Jadi kayak disiksa begitu. Apakah burung kemudian dibuat sasaran untuk main tembak-tembakan sampai mati, atau kambing juga begitu, dilempar-lempar sampai mati. Tuhbas adalah disekap untuk dibunuh, biarpun untuk disembelih. Tidak boleh kita menyiksa dulu untuk disembelih, enggak boleh. Bahkan termasuk kasih sayang Nabi di dalam urusan sembelihan, Nabi menyuruh untuk menajamkan kembali alat sembelihan. Warih dhabihataka, bagaimana sembelihanmu itu bisa tidak merasakan sakit secepatnya dengan pisau yang tajam dan cepat-cepat. Itu adalah rahmat baginda Nabi Muhammad SAW kepada binatang. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, nahan nabiyyu, Nabi pernah melarang yauma Khaybar, waktu berada di Khaybar, an luhumil khumur, melarang makan daging khimar. Warakhas, dan memperkenankan fi luhumil khayli, untuk makan daging kuda. Kalau khimar, indah riwayat lain, naha Rasulullah SAW an akli luhumil khumuril ahliyati. Dalam riwayat lain, yang diharamkan dari khimar itu adalah khimar yang jinak. Jadi khimar yang biasa dipiara di rumah yang jinak, itu yang haram dimakan. Adapun khimar liar itu halal dimakan. Perbedaannya ahlinya lebih tahu, ini khimar liar atau khimar jinak. Kalau khimar jinak itu hikmahnya diantaranya adalah memang jorok, tapi kalau khimar liar tidak. Itulah yang pernah dinukil dari baginda Nabi SAW. Alhamdulillah tidak ada khimar di sini. Tidak ada khimar. Kalau dapat khimar nanti baru tanya lagi nanti insyaallah. Ini khimar ahli atau khimar Cina atau khimar liar. Ya khimar Cina enggak boleh dimakan. Tapi khimar liar boleh dimakan. Kuda boleh dimakan. Ini adalah sekelumit tentang hukum makanan. Bil barakah, ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari bab makan lagi. Kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaihi fi darin amin ila anqal. Ijtihaduka fima dhumina laka wa ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taksiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati minka. Ada sesuatu yang sudah dijamin, ada yang tidak dijamin dan kita diminta untuk mencari. Gambarannya begini. Makanan saja, urusan beras sudah aku jamin, lauknya cari sendiri. Urusan beras aku jamin, lauknya cari sendiri. Lah orang ini tak tanya, sibuk mencari beras, enggak mau carilah lauk. sakit atau tidak? Hah? Sakit. Beras sudah dijamin. Setiap hari aku akan kasih beras secukupnya. Kamu makan berapa kental? Beras aku cukupi, tapi lauk cari sendiri. Kalau cerdas, mesti cari lauk. Tak taunya dia tidak. Sudah tahu beras dijamin, lauknya tidak, malah dia sibuk cari beras, enggak punya lauk. Makanya dalil tanda kalau orang ini adalah intimas itu kayak terhapus al-basirah, mata hatinya mati, mata hatinya. Ijtihaduka fima dhumina lak. Kerja kerasmu mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Di sisi lain taksiruka, kamu itu teledor. Enggak mau giat fima tuliba minka, sesuatu yang kamu diminta untuk melakukannya. Dikatakan itu adalah apa? Intimas. Dalilul alantimasi basirat, alantimasi basirati, pertanda mata hatimu yang mati. Allah sudah menjamin tentang urusan dunia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada yang melata di bumi kecuali ada jaminan dari Allah tentang rezekinya. Semut di dalam tanah, cacing, burung, dan dengan penuh keyakinan sampai di zakatan semesta ini ciptaan Allah, semuanya ini akan menjalani kisahnya dengan penuh kepasrahan, kecuali manusia yang penuh dengan keraguan. Semua semesta patuh dengan perintah Allah. Hanya manusia saja yang diberi akal untuk berpikir, justru ternyata kadang cara berpikirnya salah, sehingga menjadi orang, menjadi makhluk yang paling ragu-ragu. Dan kepada, sebetulnya dalam kehidupan kita itu kita sering dihadapkan dengan sesuatu yang kita yakini. Kita tuh yakin hanya satu, dengan Allah tok kita kurang yakin. Allah sudah jamin urusan rezeki, masa anda percaya? Ini kepada Allah ini saja yang kita ragu-ragu. Tapi urusan selain Allah, lihat, yakin. Waktu naik angkot, yakin sopirnya bisa? Yakin, tidak pernah tanya, bisa enggak? Apalagi beri ke warung, ini ada racunnya enggak? Enggak pernah. Semua naik pesawat enggak pernah tanya pilotnya kayak apa? Enggak usah. Tapi hanya dengan Allah saja ini kurang ajar manusia ini. Coba waktu naik angkot, Pak, ini bisa enggak nyopirnya? Hah? Enggak pernah tanya bannya seperti apa, dibetulin atau betul? Enggak usah. Kita semua dengan penuh keyakinan, kecuali dengan janji Allah ini kita kurang yakin. Makanya problem urusannya dengan keimanan. Nah, karena keyakinan kita itu yang keropos, maka salah kita. Sehingga kita lebih banyak mencari, bekerja untuk sesuatu yang sudah dijamin tadi. Sementara yang belum, yang disuruh, malah kita teledor. Dunia sudah dijamin, ibadah kita disuruh. Tapi kita lebih sibuk urusan dunia, kemudian kita lupa urusan ibadah. Dalam Al-Quran, wa'mur ahlak. Perintahkan keluargamu, contohnya. Perintahlah keluargamu bisolati, untuk melakukan sholat. Wastabir alaiha, sabarlah dengan itu semuanya. Sebab melakukan sholat harus dengan kesabaran. Nyuruh orang sholat dengan penuh kesabaran. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rizki. Nahnu narzukuka, aku yang berikan rizki kepadamu. Wal akibatu littaqwa, bungkasan kebaikan hanya untuk dengan ketakwaan. Baik, kita disuruh mendidik anak kita agar selamat urusan di akhiratnya. Yang diperintahkan itu wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh salat. Tapi yang diperintahkan yang paling utama untuk anak kita bukan salat. Bagaimana cari duit? Bagaimana mencari kehidupan dunia? Bukan urusan agamanya. Dan ini harus kita hubungkan dengan hikmah sebelumnya tentang makom sebab, makom tajrid. Makom sebab, anggap kita ini semua di makom sebab, anggap saja. Artinya kita harus mengambil sebab untuk mencari dunia, untuk memberi nafkah anak istri. Kita mencari, tapi waktu kita mencari harus dengan penuh keyakinan bahwa rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Dan kita menjalankan ini semuanya karena kita berada di makom sebab. Harus kita menjalankan ini semua. Tapi keyakinan harus kepada Allah bahwasanya semuanya sudah dijamin. Di sisi lain, maka yang belum dijamin dan kita diminta ini harus serius dong. Maka gunakanlah di saat engkau berkecimpung dengan sesuatu yang sudah dijamin, gunakanlah sesuatu yang engkau sudah dijamin untuk apa yang engkau diminta oleh Allah. Sesuatu yang dijamin adalah dunia. Bukan berarti kita tidak boleh cari dunia. Cari dunia, bahkan ada dalam riwayat yang banyak himbauan untuk mencari dunia. Tapi ingat, mencari dunia yang sudah dijamin oleh Allah untuk memenuhi sesuatu yang kita diminta. Jangan sampai dunia untuk dunia. Lihat dalam hadis Nabi banyak misalnya, kalau kita menggunakan dunia untuk akhirat, nilainya bukan dunia lagi kok. Dalam hadis bersamanya, ingkana, jika ada orang melakukan maksudnya kharaja yas'a, jika ada seorang laki-laki keluar berusaha liwaladin lahu, untuk anaknya, kana fisabilillah, jika ada seorang kharaja yas'a, ada seorang mencari liabawaini syaikhani, untuk berikan nafkah pada bapak ibunya yang sudah tua, fisabilillah, bahkan ada orang yang mencari rezeki untuk dirinya sendiri agar tidak minta-minta, maka itu fisabilillah. Ya, ada orang mencari rezeki untuk anak-anaknya, fisabilillah. Tapi jika ada orang mencari dunia untuk bangga-banggaan dunia, dikatakan fisabilis syaitan, di jalannya syaitan. Artinya yang berkecimpung dalam dunia bukan suatu yang terlarang, tapi segera diarahkan agar dunia kita ini yang kita cari, dunia yang sudah dijamin untuk kita, kita kalau mencarinya, maka gunakan dunia ini adalah untuk berbekal kita menjalankan apa yang kita diminta. Mencari dunia sudah ada jaminan. Kita bukan, sehingga orang diimbau untuk mencari nafkah dan seterusnya. Bahkan ada yang berbakat mencari rezeki. Bahkan banyak yang dipilih oleh Allah menjadi orang kaya. Maka sadarlah dengan kekayaan yang didapat ini untuk sesuatu yang tuliba minka, yang engkau diminta untuk melaksanakannya. Bagaimana sholatmu tegak? Bagaimana zakatmu terbayar? Bagaimana puasamu bisa benar? Jadi jangan sampai malah kebalikannya, mengorbankan akhiratnya untuk dapat dunia. Ini orang keblinger. Akan tapi jadikan duniamu untuk akhirat. Maka berjayalah orang ini. Dia pun kelihatannya di dunia adalah orang yang kelihatan kaya raya dengan mobil mewahnya, dengan rumah megahnya. Akan tapi ternyata kekayaannya yang ia cari untuk matulibamin, untuk melaksanakan apa yang saat ini diminta oleh Allah. Sehingga bekerja keras. Akan tapi lihat sholat lima waktu tidak pernah ditinggal. Dia akan senantiasa di awal waktu. Zakat dibayar. Puasa Ramadan benar. Justru kekayaannya menjadikan dia untuk tidak bermaksiat. Kaya raya dia berpikir, kalau saya nyopir sendiri, banyak ngelihat aurat di jalan. Akhirnya berpikir, mending saya disupiri sama sopir saya pejam mata, misalnya gitu loh. Karena jalannya jalan rusak. Misal. Dia menggunakan kekayaannya untuk menjauhkan dia dari dosa. Membuat rumah yang seperti apa. Dia berpikir untuk menjalankan perintah Allah dengan kekayaannya. Tapi sebaliknya itu manusia yang keblinger, yang mata hatinya mati, dunia tidak apa, akhiratnya korban untuk mencari dunia, ternyata harus kehilangan sholatnya, mencari dunia kehilangan kerudungnya, mencari dunia kehilangan puasanya, mencari dunia tambah dimurkai oleh Allah dengan kemaksiatan. Maka, nah ini agar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah ini kalau kita cari agar kita selamat karena kita di makom sebab tadi lah, ini lanjutan sebetulnya. Jangan sampai nanti di makom sebab keblinger, kebablasan, supaya orang tidak tidak terlena di makam sebab. Sehingga jadi kalau memang engkau di makam sebab sekarang, penuhi syarat-syarat di makam sebab, maka engkau di makam sebab yang selamat. Karena sebab ini sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Cuman makam sebab, kamu harus bekerja, kamu harus berjuang mencari rezeki. Akan tapi ingat, ada beberapa syarat. Yang pertama, di saat engkau mencari makam sebab, harus dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Ini baru makam sebabnya adalah makam sebab ini. Yang pertama, caranya yang benar. Kalau ada orang di makam sebab mencari rezeki kok dengan cara yang haram, itu sudah intimasul basirah tadi, orang mati mata hatinya. Enggak tahu apa yang dicari. Bukan Allah yang dicari. Masih maksa kerjaan dengan kerjaan yang haram. Atau dengan cara yang haram, maka ini mati. Tidak. Yang kedua adalah, dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Zatnya pekerjaan itu adalah halal, diridhoi oleh Allah. Yang kedua, di saat menjalankannya tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah seperti sholat, puasa dan lainnya. Yang ketiga, di dalam menjalankan pekerjaan tidak melakukan keharaman. Tiga syarat ini harus ada. Semuanya tolong dicek masing-masing. Kalau kita ingin menuju kepada Allah, ini waktu kita berada di makam sebab, harus kita penuhi tiga hal ini. Pekerjaan yang kita tekuni adalah halal, dan di saat kita menjalankannya, sebab ada pekerjaan halal tapi cara menjalankannya meninggalkan sholat, dan cara mengerjakannya, dan di saat kita mengerjakannya tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah, dan yang ketiga, di saat kita menjalankannya tidak melakukan keharaman. Mungkin di situ kita bekerja dengan seorang yang membuka auratnya, atau kita bekerja di tempat tersebut yang bakal tergoda hati kita lalu rusak. Tidak. Kalau sudah terpenuhi tiga ini, maka masuklah dia kepada orang yang makomnya makom sebab, yang diridhoi oleh Allah, dan apapun yang dilakukannya akan punya pangkat seperti orang di jalan Allah, seperti orang jihad di jalan Allah. Tapi banyak orang tertipu. Orang tertipu. Dunia dicari untuk dunia, pasti tertipu dia. Atau katanya mencari dunia untuk akhirat, tapi tidak waspada tentang kehalalan dan keharamannya. Maka dia tertipu. Inna Allah tayyib la yakbalu ila tayyiba, Allah maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Tujuan sebaik apapun, jika cara untuk menggapainya adalah tidak benar, tidak akan sampai kepada Allah. Sebaik apapun tujuan tersebut, katanya untuk akhirat, tapi ternyata waktu mencarinya tidak benar, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ibadah ada dua, ibadah seperti salat, puasa dan sebagainya. Ini jelas. Ibadah dalam bentuknya ibadah, akan tapi Nabi juga mengisyaratkan alangkah banyaknya amal bentuknya adalah dunia, tapi nilainya adalah akhirat. Yaitu apa? Di saat kita berurusan dengan dunia dengan cara yang benar, lalu setelah itu kita gunakan dunia untuk akhirat. Dan alangkah banyaknya hamba yang dipilih oleh Allah. Kalau kita lihat dia bekerja keras, cari duit keras, akan tapi mendengar suara adzan, dia adalah bergegas untuk melaksanakan sholat. Ibadahnya pun tidak pernah putus, tapi cari duitnya kencang. Dan setelah dapat duit pun ternyata berpikir bagaimana untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini manusia terpilih. Ya, dirinya terpenuhi, sangat dia berhak untuk menikmatinya. Agar semakin bersyukur, sehingga mungkin tempat tidurnya diempukkan, makanannya dienakkan. Akan tapi di sisi lain dia juga berjuang dengan harta kekayaannya. Hanya manusia pilihan Allah seperti itu. Tapi di sana ada hamba Allah yang mengumpulkan uang, tidak punya kebaikan. Sudah sholat ditinggalkan, bukan sedekah diberikan. Bahkan mungkin maksiat yang dihadirkan di rumahnya dengan kekayaannya. Nah, ini adalah manusia yang mata hatinya mati. Bahkan dia setelah itu menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jika kita berpegang dengan Allah, kalau kita serius dengan Allah di dalam urusan ibadah, maka gini, Allah tuh sudah berjanji akan rizki kita. Maka sederhana, agar janji Allah terpenuhi untuk kita, maka penuhilah permintaan Allah. Kita maunya nagih janji, tapi permintaannya tidak beri. Allah minta kepadamu untuk apa? Untuk sholat. Allah minta apa? Untuk menjauhi kemaksiatan. Maka setelah kita menjalankan ini semua, maka Allah akan beri kemenangan untuk kita. Sehingga apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kita akan diberikan kepada kita. Baik ini dalam skala kecil diri atau keluarga. Maka keluarga yang dihidupkan dengan suasana keagamaan jauh dari kemaksiatan, maka keluarga ini akan mendapatkan sesuatu yang besar di dunia sebelum di akhirat, termasuk sebuah bangsa. Bagaimana kemenangan-kemenangan yang ditemui oleh kaum muslimin dari masa ke masa? Mereka adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan senjata yang hebat. Maka muncullah orang-orang yang dekat kepada Allah seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi seorang yang berjaya waktu itu, mendapatkan kemenangan, bisa membuka negeri-negeri yang lain, menundukkan negeri yang lain, bukan dengan kekayaannya, bukan kemegahannya. Bahkan suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab waktu datang ke sebuah negeri, beliau adalah dengan baju yang bertambal 8, bukan dengan baju yang megah mewah begitu, akan tapi dikagumi. Justru musuh-musuh pada kagum, inikah orang Islam? Takut ini orang tidak butuh dengan dunia. Pasti ada sesuatu yang dicari selain dunia. Ini apa ini? Takut lihat modelnya Sayyidina Umar bin Khattab. Datang utusan, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mana khalifah Umar bin Khattab? Tidur di masjid. Ini khalifah. Gemeteran takut ini orang. Tidak takut melarat ini. Sementara kita berperang untuk mengumpulkan kekayaan. Kita perang mencari kekayaan. Ini bajunya compang-camping, bajunya pas-pasan. Maka kejayaan bukan dengan baju mewah. Kejayaan bukan dengan model mobil mewah, bukan. Ini sebagian orang mengemas dakwah misalnya harus dengan gaya orang kaya. Enggak seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab gayanya adalah gaya orang fakir, akan tapi tidak pernah mengurangi kejayaannya, sebab kejayaan dan wibawa adalah dengan Islam, bukan dengan harta. Maka siapapun, apakah itu ustaz atau selain ustaz, yang menganggap wibawa adalah dengan harta, rendahlah dia. Kita sebutkan kisah Rib'i. Bagaimana Rib'i? Rib'i itu datang kepada Rustum, panglima musuh dalam sebuah peperangan begitu. Bertemulah Rib'i ini. Rib'i dengan baju compang-camping, dengan tongkat di sebelah, naik keledai, turun begitu. Dengan penuh keberanian, tidak pernah rasa takut, duduk di sampingnya Rustum, sang panglima kafir itu. Ini orang kok tenang banget, semua orang jalannya pakai kesot, ini kok tenang saja, gak punya rasa takut. Tapi bukan dengan bersenjata yang lengkap, bukan dengan baju yang mewah. Tanya, siapa kamu? Apa, untuk apa kamu datang ke sini? Aku datang ke sini diutus untuk, aku utusan-utusannya Rasulullah. Karena utusannya Sa'd bin Abi Waqqas. Aku utusan, bukan utusan Rasulullah. Utusan-utusannya Rasulullah. Utusan-utusannya Rasulullah. Jadi kamu bukan panglimanya? Bukan. Saya seperti yang lainnya. Bingung lagi ini. Bukan panglimanya saja kayak begini, gimana panglimanya? Ini hanya orang biasa, orang kecil datang dengan keberaniannya. Datang, untuk apa kamu kesini? Aku di sini untuk membebaskan hamba Allah dari diperbudak. Kami membebaskan hamba-hamba Allah dari menjadi hamba Allah untuk menjadi hamba Allah. Selama ini kan diperbudak oleh raja-raja. Aku ingin membebaskan hamba Allah dari diperbudak hamba Allah agar dia menjadi budak Allah saja. Maksudnya mengajak kepada keimanan. Dengan begitu gemetaran rasa takut. Berkata, lihat ini orang. Ini mesti bukan main-main nih orang. Ngomongnya ini adalah ngomong seorang pemimpin. Padahal dia bukan seorang pemimpin besar. Bagaimana dengan pemimpinnya? Wibawa Nabi yang kebaca. Wibawa Sa'd bin Abi Waqqas yang kebaca. Makanya Islam itu adalah bukan dengan pancaran iman di dalam batinnya. Bukan dengan mobil mewah lalu dihormati. Bukan. Ini salah. Kalau dakwah harus mengemas dirinya harus dengan mobil mewah, dengan rumah megah, kemudian apalagi biar jadi ustadz kelas menengah ke atas, melambung atau macam-macam. Kejayaan kita, kemuliaan kita hanya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemuliaan selain dengan Allah. Maka siapapun dari kita yang terbetik di hatinya merasa mulia dengan kekayaannya, maka ketahuilah kita menjadi sangat rendah di hadapan Allah. Akan tapi yang diberi Allah kekayaan, mulialah dengan kekayaanmu dengan Allah, bukan dengan kekayaanmu. Mulialah, jadikanlah kekayaanmu untuk mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadilah orang yang senang berderma dengan kekayaannya, dan dengan kekayaannya justru untuk memanjakan dirinya agar bisa beribadah kepada Allah. Memanjakan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Mungkin ada orang kalau sibuk tidak bisa ngaji karena aku punya kekayaan, biar semua urusan diselesaikan yang lain, tapi aku mau ngaji. Apalagi melakukan ibadah yang lainnya. Jadi jadikan kekayaanmu untuk memanjakan dirimu, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meleklah mata hati kita saat itu. Bukan kita sibuk urusan dunia untuk dunia, tapi kita sibuk mencari dunia untuk berbekal di akhirat. Selamatlah manusia semacam ini. Itulah hamba-hamba yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo semuanya koreksi diri. Siapa dirimu? Dirimu yang telah diberi oleh Allah kekayaan melimpah, bersyukurlah kepada Allah. Karena sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita sebenarnya itu, kalau kita fahami dan kita sadari, itu mukaddimah dan kendaraan untuk menjadi mulia di akhirat. Apakah itu harta? Apakah itu pangkat? Kalau orang faham yang diberi oleh Allah pangkat, maka ketahuilah itu sebetulnya Allah berikan kepada dia bekal untuk mulia di akhirat. Diberi kekayaan juga bekal untuk mulia di akhirat. Cuman catatannya, kamu gunakan apa pangkatmu dan kamu gunakan untuk apa kekayaanmu. Baik, mari kita koreksi diri kita sendiri. Dan kita semua di makam sebab, dan kita harus mencari rezeki. Maka ingat, jangan mencari rezeki dengan meninggalkan perintah Allah. Sebab kalau kita mencari dunia dengan meninggalkan perintah Allah, maka kita tertipu. Kita adalah orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi tiga syarat, pertama adalah dengan cara yang benar, yang kedua adalah tidak meninggalkan kewajiban, dan yang ketiga tidak dengan melakukan keharaman, dan setelah itu menjadilah engkau orang yang paling kaya di dunia ini. Dan setelah itu apalagi buahnya? Gunakan kekayaanmu itu untuk memanjakan dirimu meluncur ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Anda lakukan itu semua menjadi ibadah, seperti yang disabdakan Nabi, kam min amalin, alangkah banyaknya amal itu, ala surati amali dunia, seperti gambarnya amal dunia, akan tapi di hadapan Allah itu adalah amal akhirat. Dia bekerja, ternyata berpikir setelah bekerja nanti untuk hasilnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu, ini sekali penutup, di saat Anda berada di tempat kerja, Anda bekerja, Anda setiap di tempat kerja memulai sebuah pekerjaan atau yang punya proyek besar, kecil atau besar sama dunia. Kalau tidak nyampe di akhirat ditinggal semuanya, nggak ada artinya. Yang kaya raya kayak Karun nggak membawa amalnya sama sekali. Jadi ini dunia kisahnya. Apakah yang usahanya kecil atau besar? Maka di saat Anda lagi mulai bekerja, langsung hadirkan Allah di dalam pekerjaan Anda. Misal, saya ini punya proyek untungnya adalah 100 juta. Nanti akhir bulan atau akhir tahun atau apa, saya akan mendapatkan untung 100 juta atau 1 miliar atau 2 miliar, yang gede sekali deh. Maka langsung ambil bagiannya untuk Allah. Kalau nanti benar-benar aku berhasil, maka aku berikan kepada Allah berapa persen. Langsung sertakan Allah di dalamnya. Maka berarti langsung tujuan kita, kita benahi arah bahtera itu, perjalanan kita itu, urusan kerja itu arahnya kita arahkan kemana. Daripada melenceng terus kepada dunia, sudah kita belokkan kepada Allah. Ada untungnya. Hasil 1 miliar, separuhnya akan gunakan untuk Allah. Kan 500-nya juga masih sisanya juga hasil. Jangan pelit-pelit. Kadang-kadang bayang dok, ngangen-ngangen gini saja sudah pelitnya. 1 miliar, 500 juta. Semuanya yang 500-nya juga belum datang. Padahal itu hanya membersihkan hati agar kita tidak melenceng, tidak terus mengikuti dunia. Pokoknya, kalau aku mendapatkan rezeki, maka akan aku potong untuk Allah. maka inilah usaha yang tidak pernah rugi. Dan tidak akan menemukan kerugian sama sekali kalau dia faham makna ini. Kenapa? Di saat dia berhasil, maka dia ingat dengan janjinya. Maka setelah itu 500 juta akan diberikan di jalan Allah. 500 juta lagi menjadi harta yang penuh berkah. 500 untuk Allah dan 500 yang untuk Allah yang akan ditabung nanti di akhirat. Yang akan dipetik nanti di akhirat. Coba kalau tidak punya janji itu lihat. Biarpun 1 miliar, mungkin setelah 1 miliar digunakan untuk dunia lagi. Setelah itu berkembang lagi menjadi 10 miliar. Di dunia lagi mungkin punya tower yang banyak. Punya perusahaan yang banyak. Tak tahunya belum sempat berbuat baik. Tak tahunya keburu mati. Mau kemana dia? Alangkah ruginya dia. Harta melimpah tapi tidak dibawa. Sementara di sana tidak ada bekal lagi. Tidak ada berbekal lagi. Bekalnya adalah saat di dunia. Karena dia waktu memulai bekerja tadi. Ingat Allah. Disadarkan batinnya kepada Allah. Kalau aku punya keuntungan, akan aku potong untuk Allah separuh. Sebelum diminta oleh Allah, yang diminta adalah bab zakat. Itu mah jelas. Ini dah, bukan bab zakat ini. Ini bab meluruskan agar saya tidak belok terus kepada dunia. Biar tidak melenceng terus ke dunia. Sebab ini dunia, ini betul sabda Nabi. Itu bahasanya kalau ada orang sudah tidak ingat Allah dari urusan dunia. Kalau dikasih lembah emas, minta lembah yang kedua. Dikasih dua, minta tiga. Sampai kapan? Sampai mulutnya dikasih tanah, baru tidak minta lagi. Nah, terus tumpuk-menumpuk kerakusan. Pangkas ini semuanya. Dan setelah itu menjadilah Anda orang kaya. Tapi ingat, kaya yang selamat. Membelokkan untuk akhirat terus. Bukan terus ngikuti dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Sementara ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gunakan dunianmu untuk sesuatu yang belum dijamin. Gunakan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah untukmu, untuk sesuatu yang Allah minta darimu untuk kau lakukan. Nah, di saat Anda berhasil, maka Anda ingat dengan janji Anda. Nah, ini niat ini. Niatul mu'min khairu min amali. Niat ini saja sudah luar biasa. Sebelum Anda beruntung, Anda sudah beruntung. Ini adalah pahala yang didahulukan oleh Allah. Bisnisnya belum keluar. Hanya di dalam hitungan proyek, misalnya, atau apa usaha, saya akan beruntung 1 miliar. Atau 2 miliar. Tokoku 1 tahun, target saya adalah 1 tahun, perkiraan adalah dapat untung 1 miliar. Untung 1 miliar, bersih. Akan aku gunakan untuk Allah 500 juta. Atau mungkin tak kurang banyak. Masa tabungan di akhirat cuma 500 juta? 750. 250 akan aku kembangkan untuk yang lainnya. Selamat dia. Tidak boleh dunia, tapi lihat manusia. Kalau sudah kena racunnya dunia tadi, maka menjadi hubbud dunia, lihat. Tidak ingat akhirat. Mau berbuat baik saja menunda. Nanti saja kalau sudah gede. Sudah ada untung lagi, mau saya gedein lagi deh nanti. Kalau saya sekarang kan kalau toko saya kecil, penghasilan saya sebulan hanya ya 2 juta. Ini kalau saya gedein lagi mungkin untung saya bisa 10 juta. Kalau saya gedein lagi 10 juta menjadi 100 juta. Jadi enggak nyumbang-nyumbang mau gedein toko lagi. Akhirnya betul, tokonya bisa sebulan 1 miliar. Tapi apa? Setelah 1 miliar sebulan kayaknya masih kurang. Biar nanti saya kaya sekalian, biar saya berbuat baik yang banyak. Tentunya benar kaya belum berbuat baik, masuk rumah sakit dan mati. Mana rezekinya yang buat Allah? Mana untuk dirinya sendiri enggak ada. Maka mulai dari awal selagi Anda masih melangkah. Biarpun dari gaji yang 100 ribu. 200 ribu untung, bukan rugi. Kalau Anda masih membutuhkan lain cerita. Saya setiap bulan dapat gaji 1 juta. Tapi kebutuhanku 1 juta. Ya, pokoknya kerja yang benar saja deh masuk surga nanti. Halal masuk surga, enggak usah sedekah dulu, dirimu butuh kok. Ini bicara bukan orang itu. Akan tapi bicara orang yang sudah diberi oleh Allah kelebihan. Jangan sampai dunia kita cari untuk dunia lagi, maka akhirnya adalah tetap untuk dunia, tapi carilah dunia untuk akhirat tadi. Dunia untuk akhirat, dunia untuk akhirat. Nah, di saat Anda berhasil, maka ketahuilah Anda akan ingat janji Anda. Anda mendapatkan kebaikan. Kemudian di saat seseorang itu tidak berhasil, tak tahunya pebisnisnya wah meleset, waduh nggak dapat untung nih, nggak dapat untung katanya. Oh, nggak dapat untung di dunia, tapi niatmu sudah dapat pahala. 1 miliarnya sudah nyampe di akhirat. Ya. Berarti inilah bisnis yang tidak pernah rugi, yaitu di saat kita sambungkan dengan Allah. Di saat kita berhasil, kita bisa berbuat baik, berlipat ganda pahalanya. Tidak bisa berbuat baik karena runtuh bisnisnya, dia sudah punya niat baik, akan mulia di akhirat. Kalau seandainya saat itu mati, matinya pun sudah punya tabungan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jadilah orang cerdas, bukan jadi orang yang mati atau yang buta mata hatinya. Maka dari itu, jangan sampai ijtihaduka fima duminalak, jangan sampai ijtihadmu, kesungguhanmu di dalam mencari dunia yang sudah dijamin oleh Allah, memangkas urusan akhiratmu. Akan tapi, berjuanglah engkau di dalam urusan dunia untuk menyuburkan urusan akhiratmu. Cari dunia, kumpulkan dunia untuk memanjakan dirimu, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan itu, dunia tidak ada artinya. Jika duniamu bukan untuk memanjakan dirimu dekat kepada Allah, maka itu dunia yang fitnah yang sesungguhnya, dunia yang menghantarkan ke neraka, dunia yang membawa kita untuk dekat kepada syaitan. Berpikirlah untuk diri masing-masing semuanya. Dari malam ini sudah, semua harus berpikir, duniaku untuk apa? Apakah benar duniaku untuk akhirat? Dan tanda bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita itu karunia adalah jika kita mendapatkan itu semuanya semakin dekat kepada Allah. Apapun itu karunia, istri, suami, harta, pangkat. Coba lihat, jika Anda mendapatkan pangkat tersebut, kok Anda semakin dekat kepada Allah, berarti itu adalah nikmat. Jika Anda mendapatkan harta, kok Anda semakin dekat kepada Allah, banyak ngaji, semakin banyak zikir, banyak sholat, maka itu nikmat. Tapi kalau sudah mulai buka toko, tokonya mulai gede, shopnya semakin mundur ke belakang, awas ini mulai bencana ini, hati-hati. Ngajinya semakin berkurang. Sama, ya sudah menikah, dulu mah rajin bener waktu masih bujang. Wah, Masya Allah. Tapi sudah menikah ini jarang kelihatan. Wah, hati-hati itu fitnah itu. Bukan nikmat lagi. Ukuran dunia seperti itu. Jika duniamu itu menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah, maka dunia itu nilainya akhirat. Seperti yang disabarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah tidak menjadikan kita tertipu dengan dunia. Dan semoga Allah buka mata hati kita di saat kita harus mendapatkan dunia. Semoga kita bisa menggunakan untuk akhirat. Dan semoga kita bukan menjadi orang yang mengorbankan akhirat untuk dunia. Akan tapi semoga kita menjadi orang yang mengorbankan dunia untuk akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Kami berikan kesempatan pertama kepada para jamaah. Dan bagi para Anda, para pendengar setia radioku dan para pendengar setiaku dan para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, yaitu di alamat fanspage resmi Buya Yahya, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada para jamaah. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, bangsa Indonesia baru beberapa hari kemarin telah merayakan hari raya ulang tahun yang ke-72. Dan di sini ada yang kami tanyakan bahwasanya ketika suatu rezim ini ya yang merayakan ulang tahun kemerdekaan itu dengan acara yang tidak pantas ya, seperti mengundang salah satu hiburan yang tidak layak untuk ditonton, di situ banyak katakan aurat terbuka untuk seperti dangdutan atau yang lainnya. Nah, di sini bagaimana sikap kita sebagai umat muslim? Apakah kita harus menegur pemimpin itu? Karena anehnya negeri ini sekarang itu ketika ada penegak hukum yang di dilaporkan, tapi yang anehnya malah yang dihukum itu yang melaporkan, tapi bukan yang terkena laporan tadi ya. Mohon jawabannya mungkin itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunya, kalau ada si Fulan, dia seorang anak perempuan dan ketika dia menikah, dia baru diketahui kalau orang tuanya itu adalah bukan orang tua kandung. Gimana? Bukan orang tua kandung. Menikah? Iya, sudah menikah tetapi orang tuanya tidak orang tua kandung. Akhirnya dinikahkan secara wali hakim. Walinya orang tuanya? Bukan orang tua kandung. Bukan orang tua kandung, ya, menikahkannya? Dinikahkan tapi sama wali hakim. Tetapi sampai sekarang kondisinya masih bukan sembunyikan sih, masih belum tahu dijelaskannya. Cuman diketahui itu keturunannya maksudnya Manado dan ada Arabnya. Nah, orang tuanya di mana? Di Cirebon. Enggak, bapak aslinya di mana? Arab sama ada turunan Manadonya dan. Di mana? Manado sama Arab Surabaya. Bapaknya ada, bapak aslinya. Ada, tapinya enggak dikasih tahu apa saudara besarnya masih sembunyi gitu dan terakhir sih informasinya 2011 ibu kandungnya mencari dan ini bagaimana ikhtiar anaknya ya? Bu ya, mohon bantu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang mensyukuri nikmat Allah. Seorang muslim mukmin punya kaidah dalam bersyukur. Apa sih arti syukur? Syukur adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk yang Allah ridhai. Sederhana. Kemerdekaan kita syukuri. Maka gunakan kemerdekaan ini adalah untuk jika dulu kita melakukan ibadah susah, lakukan ibadah. Ngaji susah, kita bisa ngaji. Gak bisa zaman Belanda ngaji kumpul begini nih, tembak nanti. Jadi mensyukuri nikmat itu menggunakan nikmat untuk yang Allah ridhoi. Lah kalau 17 Agustus tak taunya melakukan kemaksiatan itu bukan mensyukuri nikmat, kufur nikmat. Ada hukumannya di hadapan Allah. Jangan bergabung dengan mereka. Anda seorang mukmin, seorang yang kenal Allah, enggak boleh ngikut-ngikut. Kalau Anda bisa ingkar dengan tangan, Anda punya kekuasaan, mungkin Anda dipilih jadi bupati misalnya. Jadilah wong jabatan sekali, belum tentu dua kali lah, biar saya bupati langsung masuk surga deh, gitu. Berani. Sebelum jadi mantan, mending saya pengen jadi bupati selamanya sampai di surga, saya disebut sebagai bupati. Gimana jadi bupati ahli surga? Mumpung saya jadi bupati atau wali kota, maksiatan saya hentikan. Saya cinta ke mereka. Biar mereka tidak terus melakukan maksiatan. Saya cinta umatku. Saya tidak pengen umatku sengsara. Nah, kalau hanya ngurusi makanan di dunia saja, menteng itu. Ngurusi akhiratnya itu loh yang paling hebat. Silakan gerakan santunan, beras miskin, segala macam. Miskin akhlak mana dipikirin? Kan gitu. Itu yang menghantarkan kesengsaraan di neraka harus kita pikirkan. Itu saudara-saudara kita, kaum muslimin yang saat ini diuji dengan kemabukan, diuji dengan judi, diuji dengan zina, diuji dengan hiburan-hiburan yang merusak itu. Kalau seandainya ada pejabat pemerintah kerjasama dengan ulama, keamanan, menghentikan mereka, lalu mereka menjadi baik, nanti di surga mereka bersyukur. Dan mereka butuh di surga untuk diselamatkan. Mereka bersyukur, kelihatannya saja di dunia marah-marah. Jangankan ke orang lain, anak saja, anak kita saja kadang diingatkan marah kan. Tapi nanti pada akhirnya bersyukur. Oh untung saya ketemu bupati wali kota yang melarang saya melakukan maksiatan. Terima kasih, terima kasih. Nah ini kalau bupatinya ahli surga. Semoga kita punya banyak bupati wali kota ahli surga. Doa. Tapi kalau membiarkan kemaksiatan, biarpun bupatinya ahli sujud, rukuk, setiap hari ibadah, Masya Allah, puasa gak pernah berhenti, tahajudnya 1000 rakaat, umrah setiap bulan, wah macam-macam. Itu yang masuk neraka itu langsung nyeret, oh ya Allah ini wali kota saya ini, bupati saya ini, presiden saya ini, lurah saya ini, masukkan neraka, biarkan saya maksiat. Ini ustadznya biarkan, ustadz harus ingatkan. Ustaznya di mana? Sama ustaznya masuk neraka kalau ustaznya ngomong. Makanya hari ini kita ngomong begini biar enggak masuk neraka. Enggak selamat sih. Terus setelah itu doain biar wali kota, Pak Bupati, Bupati nanti menghentikan kemaksiatan maka ketahuilah saudara-saudara kita. Sungguh itu yang mabuk saudara kita. Dia umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad. Hati kecilnya tidak mau seperti itu. Yang kepleset wanita-wanita yang terjerumus dalam perzinahan, hati kecilnya enggak mau. Dia di hati kecilnya dia juga ingin mulia seperti wanita yang lainnya, bisa ngaji dengan kita. Cuman karena kebawa lingkungan busuk, lingkungan kotor, maka dia terus seperti itu. Enggak ada yang mengangkatnya. Ayo. Maka kita bersyukur nikmat, mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan menggunakan kemerdekaan ini untuk hal yang Allah ridai. Anda tidak perlu ikuti hutan. Kalau Anda punya jabatan, boleh Anda merubah langsung dengan tangan Anda, maksudnya hentikan. Ini tidak saya izinkan. Dan semua ini dengar oleh semua pejabat. Sehingga kalau semua pejabat dengar omongan kami ini, lalu mereka mengamalkan, lumayan, insya Allah saya ikut selamat deh. Saya akan numpang di surganya pejabat. Ingat loh, kiai bukan bagi-bagi surga ya. Kiai cari surga, saya cari surga. Semoga wali kota yang dengar suara ini, bupati yang dengar suara ini, bupati mana saja, saya tidak mengkhususkan orang Cirebon, karena surga bukan untuk orang Cirebon saja. Saya ngurus semuanya, kalau dengar lalu mereka membuat perubahan, lumayan. Nah, mungkin surga saya dibawa oleh Pak Wali Kota, mungkin surga saya dibawa oleh Pak Bupati. Saya mencintai mereka. Dan kita punya kewajiban setiap hari mendoakan mereka. Santri saya suruh doakan, pejabat semua tak suruh doain. Enggak doakan semalam saja sudah salah. Doa itu penting. Doakan mereka, pejabat-pejabat. Saya mendoakan, doakan yang baik. Pak Presiden, doakan yang baik. Semua doakan yang baik. Memang jika ada ketidakadilan, ketidakbenaran, kita marah-marah wajar. Tapi setelah itu tetap mendoakan doa yang baik. Semoga Allah memberikan bimbingan, hidayah. Yang belum beriman kepada Allah, semoga menjadi ahli iman. Nah, kedua, jika Anda jika yang mampu kemampuan untuk menghentikan, hentikan segala cara mensyukur nikmat yang diharamkan Allah, itu bukan syukur, Anda harus menghentikan kalau Anda punya kemampuan. Kalau tidak, ya ngomong begini ini. Kalau enggak mampu, tidak Anda ingkar, jangan ikut-ikutan. Yang repot, Anda masuk di dalamnya. Itu musibah. Musibah besar. Maka akan dicabut kemerdekaan yang sesungguhnya dari Anda. Dan kemerdekaan sesungguhnya adalah kemerdekaan dari neraka jahanam. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kita tidak merdeka secara benar hari ini, maka kita tidak akan merdeka nanti di akhirat. Awas, ingat ini. Semoga Allah mengampuni semuanya. Yang kedua adalah seorang wanita menikah dengan wali hakim. Dia punya bapak, cuman dirawat oleh orang lain, bukan bapaknya begitu. Disembunyikan dari keluarganya. Maka ketahuilah, selagi bapaknya di tempat yang jauh, lebih dari 2 marhalah, 82 kilo, maka pernikahannya sah. Jadi ini masalah mengesahkan pernikahan itu sangat mudah. Tapi keridhaan orang tua ini yang mahal. Dalam fikih, makanya awas, ada ustadz-ustadz fikih. Mufti setengah syaitan, kata sebagian, mufti syaitan. Jadi hanya mendatangkan hukum sah tidak sah, tidak ada tarbiyah. Coba secara fikih bagaimana? Kalau ada orang lebih dari 28 kilo datang kepada saya bisa menikahkan sah secara fikih dengan cara tahkim, atau seorang hakim bisa menikahkannya, biarpun walinya enggak ada. Karena walinya jauh. Atau langsung ikut mazhab Imam Abu Hanifah, enggak pakai wali. Masalah mengesahkan pernikahan itu adalah gampang, tapi cari ridho orang tua ini mahal. Makanya kalau ada orang datang kepada kami ingin dinikahkan bapakmu di mana di sana. Kenapa? Bapak saya enggak ngizini. Yang benar nih. Jangan-jangan kamu yang bangkang. Saya pengin telepon, saya pengin dengar. Jadi jangan serta-merta dinikahkan. Masalah menikahkan adalah mudah. Menghalalkan pernikahan itu mudah. Hukumnya sangat mudah, akan tapi lihat, pernikahan itu bukan urusan pribadi dengan pribadi. Bagaimana urusan dengan calon mertuamu, bagaimana urusan dengan keluarga sana, keindahan, ridho orang tua, ridho keluarga, ini penting sekali. Kecuali orang tuanya orang tua adil, orang tua yang gak tahu diri. Orang tua adil, orang tua yang melarang putrinya menikah sementara istrinya, putrinya sudah membutuhkan pernikahan, kemudian sudah ada laki-laki yang sekufu dan memintanya, tak taunya orang tuanya melarang dan tidak mencari penggantinya. Takut terjerumus dalam pernikahan, maka orang tua boleh ditinggal saat itu.

Sudah jangan mikir yang meninggal, yang hidup dulu sekarang. Yang hidup dulu berkorban adalah sunnah setiap tahun, bukan sunnah seumur hidup sekali. Sudah beli korban belum? Masih ada di pasar kambingnya banyak itu, segera beli. Setiap orang satu korban, kalau enggak sekeluarga, paling enggak satu keluarga harus ada yang korban satu deh. Agar marak korban, dan pahala korban tidak sama dengan pahala sedekah satu kambing. Misalnya hari ini kita sedekah satu kambing dapat pahala besar. Tapi kalau sudah jadi korban, pahalanya sangat besar dan sangat besar. Enggak bisa dibanding. Berkorban. Satu kambing untuk satu orang. Satu sapi untuk 7 orang. Jika sebuah keluarga isinya 8, ya 8 kambing. Kalau enggak punya, punyanya 1, nyembelih 1. Paling tidak sekeluarga itu jangan tidak menyembelih. Jadikan hari itu hari bersenang-senang. Hari raya yang sesungguhnya, hari makan dan minum. Seperti yang disabdakan Nabi, hari makan dan minum. Makan sate, makan ini enak. Dan kalau Anda serahkan ke masjid, biar masjid yang membagi. Tapi kalau Anda menyembelih di rumah, bagi 3. Anda menyembelih di rumah, bagi 3. Jadi orang yang berkorban boleh makan lah. Jangan orang yang berkorban lalu sungkenes. Suruh lihat atau enggak, boleh makan. Seberapa? Bagi 3. Jika Anda menyembelih korban di rumah, kalau seandainya budaya korban itu betul diamalkan, jadi setiap rumah menyembelih korban. Apakah 1 atau 2 atau 8, terserah. Yang anaknya 8, 10 berarti, dengan suami istri. Kalau tidak, paling tidak setiap keluarga korban. Nah, dibagi 3 nanti kalau jenis model ini. 1/3 adalah dibagi untuk fakir miskin. 1/3 dimasak untuk tamu yang akan datang. 1/3 untuk keluarganya, jangan sampai ngiler keluarganya. Ini karena hari itu hari bahagia, hari senang-senang, itu korban. Dan di saat setiap orang bisa berkorban satu-satu, namanya sunnah ainiyah. Di saat yang berkorban hanya satu, namanya sunnah kifayah. Artinya satu yang mengerjakan, yang lain sudah gugur tuntutan untuk melakukan kesunnahan. Namanya sunnah kifayah. Tapi ingat, bukan satu kambing untuk satu keluarga, bukan. Satu kambing untuk satu orang, tapi tuntutan untuk yang lainnya jatuh. Tidak dituntut lagi untuk tuntutan sunnah. Kalau melakukan, tetap mendapatkan kesunahan. Baik, bagi orang yang telah meninggal dunia, bagaimana? Misalnya ada seorang anak, abah meninggal dunia, bukan belum korban. Belum korban itu gimana sih kalimat belum korban? Kalau tidak korban. Kalau kalimat belum korban itu pasti pemahamannya korban seumur hidup sekali. Kalau pertanyaan belum korban, belum korban. Loh, memangnya? Kalau belum ini pasti karena punya keyakinan korban dipikir seumur hidup sekali. Makanya kalimatnya belum korban. Yang ada adalah tidak korban. Contoh, korban itu dengan puasa Arafah itu sama. Setiap datang bulan haji sunnah puasa Arafah. Setiap bulan haji sunnah korban. Coba. Tahun yang lalu kalau Anda tidak puasa Arafah, ngomongnya gimana? Saya belum puasa Arafah atau saya tidak puasa Arafah? Saya tidak puasa Arafah, selesai. Baru nanti Arafah yang akan datang saya akan puasa, selesai. Yang lalu berlalu, selesai. Enggak ada pertanyaan belum di sini. Berarti tahun yang lalu gimana? Saya tidak korban, kok belum korban? Belum korban besok yang akan datang nih, saya mau korban. Nah, ini dari pertanyaan biasanya dari pemahaman dipikir korban seumur hidup sekali. Makanya gara-gara pemahaman korban seumur hidup sekali, di kampung kita yang korban hanya 20 orang. Kemudian setiap keluarga dapat 4 on. Sesuai dengan cara makan kita, pakai soto dikasih cuil-cuil sedikit. Pelit kita ya. Makanya dikasih 4 on. Coba Anda makannya yang seneng, nyenengin tamu, Allah kirim kambing yang banyak nanti. Nyenengin tamu, setiap tamu saya kasih kambing ke seini. Tamu kasih soto. Makanya kasih 4 on. Baik. Lah sekarang saya, enggak usah begitu bahasanya. Bolehkah saya berkorban untuk orang tua yang meninggal? Tidak usah pakai orang tua saya belum meninggal, belum berkorban, enggak usah. Saya mau berkorban untuk orang tua saya. Bolehkah saya ngumpulin duit dengan adik-adik saya atau saya keluarkan duit berkorban untuk bapak ibu saya? Para ulama mengatakan dari 3 madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad mutlak, mereka mengatakan boleh biarpun tidak berwaksiat. Boleh dan sah biarpun tidak berwasiat. Dan itu termasuk masuk bagian seperti orang sedekah untuk orang tuanya. Bersandarkan dari satu hadis Nabi SAW, Bismillah, Nabi mengatakan, Bismillah Allahumma waktu milah korban, Allahumma taqabbal minni. Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa alihi wa min ummati wa ali wa hadha taqabbal minni, dalam riwayat ya, atau kama qala Rasulullah SAW, Allahumma bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa alihi wa min ummatihi. Ya Allah terimalah, atau kama qala Rasulullah SAW doanya, Ya Allah terimalah ini korban dari Muhammad, dari Nabi Muhammad dan keluarganya dan umatnya semuanya. Jadi kita pernah dikorbanin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah umatnya itu adalah yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, ada yang belum lahir. Maka dari pemahaman inilah maka para ulama mengatakan Nabi saja berkorban untuk orang, untuk umatnya, dan umatnya ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup waktu itu, ada yang belum lahir. Maka boleh-boleh saja. Kecuali menurut mazhab Imam Syafi'i, ada khilaf di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi mengatakan sah. Biarpun tidak berwasiat. Kalau Imam Rafi'i sama Imam Baghawi mengatakan, mengatakan kalau berwasiat, sehingga kalau kita di Fathul Qorib itu mengatakan illam yusi, bagaimana kalau tidak berwasiat, kalau tidak berwasiat, kalau berwasiat jelas sepakat tidak ada masalah, kalau tidak berwasiat jumhur ulama mengatakan boleh. Baik kita ikut Imam Nawawi saja, kalau Anda ingin berkorban untuk orang tua Anda, hukumnya adalah boleh dan sah, dan mendapatkan kemuliaan, Anda dapat pahala, pahalanya double. Pahala korban untuk orang tua, pahala korban untuk Anda, pahala silaturahmi kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua. Lakukan itu semuanya dan tidak usah khawatir. Ulama mengatakan itu adalah hal boleh. Ini adalah hal yang diperkenankan. Semoga Allah memudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Lagi dari sosial media juga, dari Saudara Salman di Bogor. Uya mau bertanya, bagaimana tata cara pengkuburan hasil amputasi terhadap salah satu anggota badan akibat tindakan medis tertentu? Apa? Cara pengkuburan hasil amputasi terhadap salah satu anggota badan akibat tindakan medis tertentu. Apakah sama seperti tata cara pengkuburan jenazah yang meliputi dimandikan, disolatkan, dan lain-lain? Bagaimana pandangan Islam terhadap jenazah yang dikuburkan dengan anggota badan yang tidak lengkap karena tindakan amputasi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota badan yang dipotong. Baik. Anggota badan yang dipotong. Kalau anggota badan yang dipotong dari orang yang hidup, enggak pakai disolati, enggak pakai dimandikan. Kubur saja. Jangan taruh pinggir jalan nih, tangannya itu. Tau. Misalnya diamputasi. Wah. Dan enggak usah diabadikan. Hah? Amputasi, kalau orang yang masih hidup tidak wajib disolati. Orang yang masih hidup ada yang dipotong bagian anggota tubuhnya, tidak wajib disolati dan tidak wajib dimandikan. Baik. Tapi kalau orang yang mati hilang semuanya, hanya ketemu tangannya misalnya, ya tidak tahu pokoknya, dimakan ikan sisa tangannya, makan harimau sisa kakinya. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, sekecil apapun yang kita temukan, kita Syafi'i ya, sekecil apapun yang kita temukan, maka wajib dirawat seperti kalau ketemu semuanya. Jika mungkin dimandikan, dimandikan. Ada yang gak mungkin dimandikan, kebakar. Kalau ini marah hancek. Jika mungkin dimandikan, dimandikan, kemudian dikafani dan disolati. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Ada pun mazhab yang lain, mazhab Syafi'i aja dulu. Kalau mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik, ini harus separuh, 2/3. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah misalnya harus separuh ke atas ketemunya. Badan separuh ke atas ketemu baru dimandikan dan disolati. Kalau enggak sampai separuh, enggak. Ada yang mengatakan seperti mazhab Malik, enggak separuh enggak apa-apa, tapi yang penting bagian kepalanya ada. Baik, sudahlah ikut madhab Imam Syafi'i saja. Bahwasanya sekecil apapun, kalau memang terbukti dia mati, sekecil apapun yang bisa ditemukan, maka dia, maka anggota tubuh tersebut dimandikan, kemudian disolati. Jika bisa dibandikan, kemudian disolati. Baik, ini adalah tentang potongan dari orang yang mati. Tapi kalau amputasi, potongan dari orang yang hidup, enggak disolati, enggak dibandikan. Ya dipendam saja, di mana saja, enggak usah dikubur-dikubur dengan acara macam-macam, enggak ada. Itu dipendam saja ya, yang agar tidak dimakan kucing, tidak dimakan harimau. Semoga Allah menjaga kita semua sempurna lahir batin kita di dunia dan di akhirat baik mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, cukup. Kajian remaja putri Kamis tanggal 2 Dzulhijjah 15.30 Islamic Center dengan Umi. Majelis bulanan Kuningan Jumat malam Sabtu yang akan datang di Masjid Syiarul Islam kami insyaallah atas izin Allah. Buka bersama puasa sunnah Arafah. Dihimbau untuk bisa hadir atau paling tidak sebetulnya bukan hanya di hari Arafah, menghidupkan antara asar, waktu asar dengan maghrib ini penting. Para kekasih-kasih Allah paling pelit antara maghrib dengan antara asar sampai maghrib, kemudian antara sholat subuh sampai terbit matahari. Kalau antara sholat subuh sampai terbit matahari, kalau kita kenceng berdoa, berzikir kepada Allah, akan dimudahkan urusan rezeki zahir. Cepat dapat rezeki yang banyak kalau kita menghidupkan antara sholat subuh hingga terbit matahari untuk ibadah. Bahkan lebih kenceng mendatangkan rezeki daripada kita cari duit keluar ke pasar. Kemudian antara asar dengan maghrib ini akan mengundangkan rezeki batin, ketentraman, ketenangan, ketakwaan, keimanan, cinta dan seterusnya diperoleh dengan menghidupkan antara asar sampai terbenam matahari dengan ibadah. Mungkin kita belum terbiasa, paling tidak latihan setahun sekali. Sekaligus ya tafaulan agar kita nanti bisa wukuf di Arafah, maka kita akan berkumpul nanti waktu hari Arafah atau nanti membuat perkumpulan di setiap masing-masing, Anda boleh mengadakan. Tapi Anda boleh datang ke pondok nanti makan buka bersama di sana, makan nasi bungkus. Ya. Nasi bungkus atau nasi apa saja, buka bersama dimulai dari setelah sholat asar, nanti ada zikir, ada tausiah, kemudian buka bersama, kemudian setelah sholat maghrib, bubar setelah itu. Tanggal Arafah, 9 Arafah, 9 Dzulhijjah atau 31 Agustus. Dan sekaligus Anda tidak usah bawa apa-apa, insyaallah ada buka di sana. Cuman seperti biasa daripada orang bertanya, saya ingin ikut bergabung dalam menyiapkan buka boleh, tapi komunikasi di sana. Supaya nanti tidak pincang. Baik, supaya ada rata nanti biar serasi penyajiannya. Mau kemudian konvoi takbir keliling setiap malam hari raya Idul Adha. Dan jangan lupa program-program dakwah yang ada di dengan Al-Bahjah dan juga masalah akun Facebook yang banyak, Facebook atas nama Buya Yahya, Buya Yahya, Buya Yahya. Itu banyak sekali dan kita husnudon bukan mereka karena ingin merusak kita, tapi karena kecintaan mereka sehingga mereka membuat akun-akun Facebook dengan nama Buya Yahya, Buya Yahya, Buya Yahya. Akan tapi apapun bentuknya, pesan-pesan khusus yang bisa dipercaya hanya akun Buya Yahya yang satu saja, Buya Yahya facebook.com/buyayahya.albahjah, itu saja. Selebihnya adalah bukan dibuat oleh tim kami. Kemudian program-program dakwah, stasiun radio, informasikan kepada yang lainnya yang punya kerabat, sanak dan saudara. Radioku Cirebon 92,9 FM, Radioku Majalengka 92,4 FM, Radioku Kuningan 104,8 FM. Kalau Kuningan nanti masuk ke Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Banyu mana itu? Brebes ke arah enggak sebelum. Brebes sebelum sini. Dari Brebes, Pekarang Malang, terus ya enggak itu ke arah Purwakarta. Ada pesantren besar itu apa? Sudah itu. Ya sudah sana. Hah? Pokoknya gitu, kita ke Brebes, Karang Malang, habis Karang Malang terus ke arah Purwokerto, ngelewati pondok-pondok, Bumi Ayu. Nah itu Bumi Ayu, Banyu-Banyu, masa Bumi Ayu tidak ingat? Bumi Ayu masuk, Bumi Ayu ke sana, ada pesantren-pesantren besar sana. Itu. Kemudian Radio Batam yang punya saudara di Singapura, biar ngikuti 104,7 FM. Karimun juga ada, bukan Karimun Jawa, tapi Karimun Sumatera. 989,2 FM. Kemudian Kubu Raya Pontianak, 88 FM. Bogor, 1089 AM. Aceh, 93, Banda Aceh, 93,6 FM. Dan Purbalingga, 107,5 FM. Kemudian juga jangan lupa untuk bisa menjadi penyelenggara dakwah. Apa yang bisa Anda berikan untuk Rasulullah? Ayo kita hantarkan. Kita ingin mengembangkan pesantren. Kami ingin siap, karena kita sudah siapkan tim-tim yang saat ini masih sekolah, saat ini masih belajar, untuk menjadi tim-tim dakwah, menjadi ustad-ustad yang siap mengayomi pesantren-pesantren. Mungkin ada tanah luas yang siap diwakafkan, atau bangunan megah yang tidak berjalan, maka bisa disampaikan kepada kami untuk bisa diurus bersama. Dan kami berani mengurus karena kami tidak sendiri. Kalau saya sendiri, saya tidak berani. Kami bersama umat, kami bersama banyak para asatid. Kalau ada rumah besar atau pondok yang tidak jalan, ayo kita sama-sama hidupkan pesantren tersebut, menghidupkan radio, dan juga termasuk pembangunan di pondok pusat dan cabang-cabang perlu dukungan terus. Maka dari itu kami mohon kepada semuanya untuk dengan sukarela setiap malam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak minta duitnya dulu, saya minta doanya dulu. Pokoknya saya ingin jadi gitu ya. Minta ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan pondok pesantren. Yang ahli neraka jangan boleh ke situ. Jadi yang datang nanti insyaallah surga. Yang ikhlas ahli surga, yang anak keturunannya bakal dijaga oleh Allah. Rizkinya bakal melimpah ruah. Yang datang nanti insyaallah. Perlu pembangunan pondok sebab selama ini santrinya terlalu padat. Padahal sudah kita batasi, tidak semuanya kita terima. Dari yang sudah diterima pun ternyata masih belum mampu, sehingga kemarin membuat kantin enggak jadi, kantinnya buat kamar, terus apa lagi buat ini, ya sudahlah, ya sudah sejari-jarinya. Semoga Allah mengampuni kami ngundang santri tapi tidak bisa melayani. Semoga Allah mengangkat derajat mereka, santrinya sabar-sabar ya. Makanya ibu tidak boleh sabar dalam hal ini, para bapak enggak boleh sabar, biarkan yang sabar santri saja. Ibu yang gemes, saya enggak terima, harus gitu, saya akan bangun. Oh gitu loh, baru hebat ini. Kalau ibu sabar-sabar, bapak sabar, nanti gak ketemu semuanya. Jadilah gak terima semuanya. Kurangnya apa sih? Saya bangun semuanya. Karena Allah. Dengan begitu insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wa gsurna wa la takhdulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Kami saat ini berada di duniamu ya Allah. Kami berada di dunia ya Allah. Jangan sampai kami hanya menjadi ahli dunia. Kami ingin menjadi ahli akhirat ya Allah. Maka kami mohon, siapapun ya Allah yang kau uji dengan kemudahan urusan dunianya, jangan sampai mereka terlena dengan dunianya. Jadikan dunia yang kau berikan kepada mereka sebab mereka selamat di akhirat ya Allah. Yang kau uji dengan kekayaan ya Allah, jangan sampai mereka terjerumus dengan kekayaannya. Jadikan mereka orang kaya ahli surga ya Allah. Yang kau uji dengan jabatan siapapun ya Allah mereka, yang kau uji dengan jabatan, jangan sampai jabatan itu menghantarkan mereka ke neraka. Kami ingin jabatan mereka menjadikan mereka cepat meluncur menuju surgamu ya Allah. Ya Allah, siapapun dari kami yang telah kau beri karunia di dunia ini, jangan sampai karunia itu menjadi sebab malapetaka nanti kami di akhirat. Jadi mudahkan kami untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Anak, istri dan keluarga, suami dan semua yang kau berikan kepada kami, mudahkan kami untuk mensyukuri itu semua. Dan itu adalah amanat besar darimu. Maka mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, menghantarkan kepada surgamu. Ya Allah, jangan sampai kami menjadi orang tua yang terlena, terlupa tentang akhirat anak-anak kami. Dan alangkah banyaknya hamba-hamba yang terlena ya Allah. Kami tidak ingin menjadi orang tua yang terlupakan dan terlena mendidik anak-anak kami. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk menghantarkan anak-anak kami menjadi ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan urusan dunia anak kami. Berikan kepada kami dan mereka di dunia dengan kebaikan. Dan berikan kepada kami dan mereka di akhirat dengan kebaikan. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka yang telah meninggal, ampuni dan angkat derajat melihat mereka ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Dan beri kepada berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Para santri kami, jadikan mereka santri-santri ahli surga. Dan semua yang bergabung dengan kami, jadikan mereka ahli surga. Yang belum bergabung, jadikan mereka mudah bergabung dalam program kemuliaan ini. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga, ya Allah, lahir dan batin mereka. Ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Sungguh kami tidak rela jika ada hambamu, ya Allah. Kami tidak rela jika ada hambamu yang telah berbuat baik bersama kami lalu tidak engkau terima, ya Allah. Kami tidak rela. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat kami, berikan bimbingan dan hidayah kepada mereka, ya Allah, sehingga mereka menjadi pejabat-pejabat ahli surga. Ya Allah, pemimpin kami, jadikan mereka pemimpin ahli surga. Jika mereka banyak kesalahan dan dosa, ampuni dan berikan petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Yang belum kenal kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, bimbing mereka dan jadikan mereka ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, yang di sana, ya Allah, baik yang di dalam masjid atau di luar masjid, yang di sana, ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang Kau uji dengan kemaksiatan, dengan minuman keras, dengan zina, dengan perjudian, mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, berikan kesadaran mereka. Kami mohon, jangan terus Kau hinakan mereka dengan kemaksiatan, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, Engkau yang mampu membolak-balikkan hati mereka. Maka, ya Allah, balik hati mereka dari kebusukan menuju kebaikan, ya Allah. Balik, ya Allah, akhlak mereka dari akhlak yang hina menjadi akhlak yang mulia, ya Allah. Ampuni mereka. Sungguh kami tidak rela jika ada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad selalu terus terpuruk dalam kehinaan. Kami ingin mereka Kau angkat menjadi orang-orang mulia, ya Allah. Dan si mereka, ya Allah, mereka, ya Allah, yang masih berurusan dengan riba, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka dan entaskan dari riba yang menjerumuskan itu, dari riba yang mencekik itu, ya Allah, ganti dengan modal yang halal penuh berkah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Dan ampuni siapapun dari kami yang masih berurusan dengan riba tapi di hati kecil mereka ingin meninggalkan riba. Ampuni mereka, ampuni mereka, dan jauhkan kami dari kesombongan dengan kebenaran, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang mudah insyaf. Di saat mendengar kebenaran, kami mudah untuk melakukannya, kami mudah untuk mengikuti ikutinya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dengan dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Mudahkan kepada kami pintu halal, buka kepada kami pintu halal. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, itu masa lalu mereka. Ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Hentikan dari kehinaan itu, buka pintu halal, dan bencikan kami kepada zina. Dan jaga kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة terima kasih mohon maaf tidak selalu wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.